Mitra Bisnis, Kompas menulis, konflik TNI-Polri di Sumatera Selatan yang baru-baru ini terjadi mengundang sejumlah pernyataan dari beberapa pihak. Satu dari anggota DPR, Eva Kusuma Sundari, yang mengatakan konflik tersebut adalah bukti ketidakharmonisan hubungan TNI dan Polri karena selama ini TNI selalu menunjukkan superioritasnya melawan hukum. Anggota DPR lainnya, Pramono Anung, mengatakan penyimpangan yang dilakukan para aparat kepolisian menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kecemburuan. Untuk itu, Polri juga harus introspeksi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan LIPI, Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda? Itu bukan suatu hal yang aneh. Makanya ketika itu terjadi ya saya nggak merasa bahwa itu sesuatu yang aneh. Tetapi memang sebenarnya sederhana. Kekuatan yang mempunyai tugasnya masing-masing, tapi terkadang overlap, ya kan? Nah, di samping itu juga dengan alasan gaji kurang segala macam kan, nah lalu kemudian harus diakui bahwa dua pihak ini sebenarnya memang dalam batas tertentu bersaing dalam hal pengertian yang kurang baik. Misalnya menjadi pelindung dari kegiatan-kegiatan ilegal, judi, premanisme, dan sebagainya. Nah, justru hal-hal seperti ini yang harus diselesaikan oleh pada tingkat elitnya mereka, tingkat komandan mereka. Itu yang jadi masalah. Ya ini sebenarnya kan di samping itu kemungkinan ada faktor politik kan. Ada kekuatan politik yang mau menggunakan salah satu di antara mereka. Bisa terjadi juga. Kan politikus kita juga brengsek kan. Dan sejak dari dulu, politikus kita itu selalu berusaha menggunakan kekuatan-kekuatan itu. Pada zaman revolusi dulu, partai-partai politik punya pasukannya sendiri, segala macam. Dampaknya memang sampai sekarang. Dan sampai sekarang kan yang harus dipikirkan oleh pimpinan TNI dan Polri adalah jangan menutupi bahwa di antara mereka tidak ada apa-apa. Ada apa-apa. Dan tetapi ada apa-apa itu yang harus diselesaikan. Jangan didiamkan gitu. Kan persoalannya itu. Lalu bagaimana upaya yang efektif untuk mendamaikan kedua belah pihak, Pak? Seperti kemarin itu. Sebenarnya kan itu harusnya diselesaikan antara komandan. Makanya bagi saya itu aneh ketika komandan batalionnya mengizinkan 90-an orang datang untuk melakukan perundingan walaupun tanpa senjata. Kan masa anak buah yang disuruh pergi ke tingkat pendidikan mereka, tanggung jawab mereka kan berbeda. Kalau itu diselesaikan pada tingkat komandan kan anak buah akan tunduk pada aturan yang dia dikatakan oleh komandan kan. Walaupun katanya udah ada lalu itu gagal dan polisi tidak melakukannya. Tetapi kan harus tetap dicari bahwa yang menyelesaikan itu adalah komandan, bukan anak buah. Anak buah itu tingkat pendidikannya apa? Memang kerjanya disuruh berkelahi? Iya kan, komandan itu yang harus mengatur kapan anak buah berkelahi, kapan tidak gitu. Kalau antara komandan polisi dan komandan TNI itu bertemu, ya masa mau berkelahi? Kan enggak kan? Nah itu yang harus dipikirkan hal-hal semacam ini. Bahwa kalau berdamai itu jangan sekedar formalistik. Harus selesai benar. Kalau ada anak buahnya yang melakukan sesuatu pelindung ilhal, harus dipecat. Ada pembagian kerja dan harus menghindari karena sudah ada pembagian kerja. Maka jangan lagi dicampur baur dan masing-masing pihak sadar bahwa mereka bukan pelindung-pelindung dari orang-orang jahat itu, bukan pelindung preman, bukan pelindung kegiatan ilhal, dan sebagainya. Itu loh. Ini yang harus ditanamkan oleh para komandan kepada anak buahnya. Enggak akan terus terjadi. Demikian sejarawan LIPI Anhar Gonggong. Saya Wendy Lim.